Agak majulah dek, silahkan. Yang bisa nyanyi, nyanyi bareng-bareng bro, ayo bro. Asoy pade. Rino wengitan sakelingan, perawan ayu Kalimantan. Bantala guling tak sayang-sayang, rasane koyo wong. Rasane koyo wong linglung. Biyen cendak ora wani kandha ning Gondok-gondok, ninggal mulai ora gondok-gondok.